qasarta al-khutbata laqad a'radta al-mas'alah a'tiqi an-nasamah wa fukka ar-raqabah. Qala awalaysata wahidan? Qala la, itqu an-nasamah an tu'tiqa an-nasamah wa fakku raqabah an tu'ina 'ala raqabah wal manihatu ar-ragub wal fai'u 'ala dhir-rahim fa in lam tuti' dhalik fa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wa in lam tuti' dhalik fakuffa lisanaka illa min khair. Malik bin Ismail mengabarkan kepada kami, ia berkata, Isa bin Abdurrahman mengabarkan kepada kami dari Talhah, dari Abdurrahman bin Awsajah, dari Al-Bara. Al-Bara di sini maksudnya adalah Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Al-Bara, ia berkata, seorang Arab Badui. Arab Badui maksudnya di sini adalah Arab yang tinggal di Baida. Arab yang tinggal di Baida itu namanya Arab Badui. Ya. Badui diambil dari kata-kata Baida. Badui diambil dari kata Arab Badawi. Badawi sampai ke Banjar jadi Badui. Ya. Badui. Seorang Arab Badui mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Nabi Allah." Ini sebenarnya wahai Nabi Allah. Ya. Nabi Allah berarti sama dengan Rasulullah. Beritahukanlah kepadaku amalan yang dapat memasukkan aku ke dalam surga. Ini menunjukkan bahwa kebiasaan para sahabat radhiyallahu anhum yang ada di dalam benaknya adalah bagaimana dapat masuk surga atau yang disebut dengan orientasi akhirat. Dan beginilah keadaan selalu seorang muslim yang harus dia pikirkan bagaimana dia masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Dan hadis-hadis yang semisal seperti ini sangat banyak. Ini mengajari kepada kita bahwa para sahabat Nabi salah satu gaya hidup, manhajul hayah, lifestyle mereka adalah selalu berpikir agar bisa masuk surga jauh dari api neraka. Dalam kehidupan lapangkah ataukah dalam kehidupan sempitkah seorang muslim, dalam benaknya selalu harus ada perkara ini. Memikirkan bagaimana bisa masuk surga jauh dari api neraka. Memikirkan bagaimana bisa selamat setelah kematian. Memikirkan bagaimana bisa tidak disiksa kubur dan tidak disiksa neraka. Itu selalu yang ada di dalam pikiran para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Saya beri contoh ya. Misalkan hadis riwayat Imam Ahmad. Ini contoh. Contoh bahwa para sahabat Nabi sering berpikir tentang kehidupan akhirat. Suatu saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melewati Utsman bin Affan. Lalu Umar bin Khattab mengucapkan salam. Assalamu alaikum. Ternyata Utsman bin Affan tidak menjawabnya. Biasanya orang kalau tidak menjawab salam, biasanya sedang sibuk. Pikirannya sedang terfokus kepada yang lain. Sama seperti seorang ibu yang diajak main oleh anak perempuannya atau anak laki-lakinya yang masih kecil. Kemudian sang ibu ini tidak fokus karena di tangannya ada handphone. Dia tidak fokus. Nah, waktu itu Utsman bin Affan disalami, diberi salam, diucapkan salam oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau tidak menjawab. Umar bin Khattab mengadu kepada Abu Bakar As-Siddiq akan hal itu. Lalu datanglah dua orang ini, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, menemui Utsman bin Affan. Kata Abu Bakar As-Siddiq, "Hadza akhuka Umar sallama 'alaika falam yarudda 'alaika as-salam. Falam tarudda 'alaihi as-salam." Wahai Utsman, ini saudaramu Umar bin Khattab. Dia melewatimu dan mengucapkan salam kepadamu, akan tetapi engkau tidak menjawabnya. Kata Utsman bin Affan, "Ma sallam 'alayya." Kata Utsman bin Affan, "Beliau tidak mengucapkan salam kok sama saya. Saya enggak mendengar." Umar bin Khattab langsung menjawab, "Wallahi sallamtu 'alaik. Demi Allah, aku telah mengucapkan salam kepada engkau." Lihat, subhanallah. Tiga orang mulia ribut gara-gara salam. Kemudian apa yang terjadi? Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menengahi, "Sadaqa Umar." Yang benar adalah Umar bin Khattab. Bahwa Umar bin Khattab telah menyalami engkau, mengucapkan salam kepada engkau. Tetapi engkau tidak sadar, akhirnya tidak menjawab. Apa yang engkau pikirkan? Maka kata Utsman bin Affan, "Kuntu ufakkiru fi najati hadzal amr." Aku senantiasa tadi berpikir bagaimana bisa selamat dari kehidupan akhirat. Bagaimana bisa selamat di kehidupan akhirat? Maka kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kata Utsman bin Affan, "Haitsu mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fama sa'altuhu anhu." Yang mana ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal, aku belum sempat bertanya kepada beliau bagaimana bisa selamat di kehidupan akhirat. Maka lihat. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Wallahi sa'altuhu anhu." Demi Allah, aku telah bertanya tentangnya. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang mulia senantiasa pikirannya bagaimana bisa selamat di akhirat. Masuk surga, jauh dari api neraka. Begitulah yang dilakukan oleh orang badui ini. Beliau bertanya, "Wahai Nabi Allah, beritahukanlah kepadaku amalan yang dapat memasukkan aku ke dalam surga." Selalu perspektif, sudut pandang seorang beriman selalu seperti itu. Bagaimana bisa masuk surga jauh dari api neraka? Sebagaimana hadis Rasul diwayat Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Ya Rasulullah, a'ata rajulun faqala ya Rasulullah ayyul amali ahabbu ilallah." Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau bertanya lagi, "Ayyul mu'minina afdal." Wahai Rasulullah, orang beriman mana yang paling utama? Rasulullah SAW menjawab, "Ahsanuhum khuluqan." Yang paling baik akhlaknya. Kemudian beliau ditanya lagi, "Ayyul mu'minina akyas." Orang beriman mana yang paling cerdas? Kemudian beliau menjawab, "Aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal akyas." Orang yang paling banyak mengingat kematian dan orang yang paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah kematian. Bagaimana bisa selamat setelah kematian? Selamat di alam barzakh, selamat di alam akhirat. Di alam akhirat. Nih, selalu perspektif sudut pandang seorang muslim adalah bagaimana dia bisa masuk surga jauhi dari api neraka. Beda dengan orang kafir. Orang kafir, mereka senantiasa mengatakan in hiya illa hayatuna dunya namut wa nahya wa ma nahnu bimab'utsi. Tidak ada kehidupan kita kecuali kehidupan dunia. Kita hidup, kita mati, dan tidak akan dibangkitkan. Makanya senantiasa orang-orang kafir sangat perfeksionis di dalam kehidupan dunianya. Dalam masalah rumah, dalam masalah pakaian, dalam masalah minuman, makanan, dalam masalah transportasi, sangat perfeksionis. Karena memang dia orientasi hidupnya, perspektif pandangan hidupnya adalah dunia. Melulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tajidannahum ahrasan nas 'ala hayah wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanah wa ma huwa bimuzahzihihi minal 'adzabi an yu'ammar." Yang artinya, dan sungguh kamu akan benar-benar dapati mereka orang-orang yang paling tamak agar hidup panjang. Baik orang-orang kafir Quraisy atau orang-orang musyrik. Agar mereka dipanjangkan umurnya 1000 tahun. Padahal umur panjang tidak menjauhkan mereka dari siksa Allah. Nah, ini ahibbati hafizakumullahu ta'ala. Taib. Kita lanjutkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Meskipun engkau berbicara singkat, tapi engkau telah memperluas pertanyaan." Artinya, pertanyaan yang besar ketika ditanya, amalan apa yang memasukkan ke dalam surga. Meskipun pertanyaannya singkat, tapi jawabannya luas. Ya, karena ukurannya surga. Yang pertama yaitu itqun nasamah dan faqir raqabah. Orang Badui itu berkata, "Wahai Rasulullah, bukankah keduanya sama?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak. Itqun nasamah adalah engkau sendiri yang memerdekakan budak." Itqun nasamah artinya memerdekakan budak. Ada orang budak dimerdekakan. Entah itu dengan dibeli, entah kalau dia punya budak dia kemudian merdekakan, itu namanya itqun nasamah. Sedangkan faqqur raqabah adalah engkau saling membantu dalam memerdekakannya. Faqqur raqabah maksudnya ada seorang budak, dia ingin memerdekakan budak, dia ingin memerdekakan dirinya, kita bantu. Itu namanya faqqur raqabah. Hasilnya sama. Cuma yang satu beda, yang satu adalah budak kita merdekakan sendiri, sedangkan ini kita bantu untuk memerdekakan dirinya. Dan pemberian berupa unta yang sangat banyak manfaatnya, serta mengembalikan, memulihkan kembali silaturrahim. Ini maksudnya bersedekah dengan unta. Yang kedua menyambung hubungan rahim. Berarti di situ ada 4 amalan yang memasukkan ke dalam surga. Memerdekakan budak atau ikut serta dalam memerdekakan budak atau bersedekah dengan unta atau juga menyambung hubungan rahim. Jika engkau tidak mampu melaksanakan itu, maka ajaklah orang lain berbuat baik dan cegahlah mereka dari keburukan. Maksudnya kalau 4 ini tidak bisa dilakukan, lakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini salah satu jalan agar masuk ke dalam surga. Beramar ma'ruf nahi mungkar. Jika engkau tidak mampu melaksanakan itu, maka tahanlah lisanmu kecuali dari kebaikan. Kalau tidak mampu juga melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, maka salah satu amalan yang masukkan ke dalam surga adalah menahan lisan, tidak berbicara kecuali untuk hal-hal yang bermanfaat. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, berarti di sini ada 5 amalan. 5 atau 6. Ya, memerdekakan budak atau ikut serta memerdekakan budak ataupun bersedekah dengan onta ataupun menyambung hubungan rahim. 4 sudah. Kemudian amar ma'ruf nahi mungkar, kalau tidak sanggup diam. Ini berdasarkan hadis Rasul yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah man najah, hadis riwayat Tirmidzi. Wahai Rasulullah, pada apa keselamatan? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, amsik 'alaika lisan. Jaga lisanmu. Ya, kemudian wal yasa'ka baituk, dan betahlah tinggal di rumahmu. Wabki 'ala khathiatik, dan tangisi dosa-dosamu. Ini jalan untuk selamat. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man samata naja." Siapa yang diam, dia akan selamat. Seperti di zaman sekarang, termasuk pembicaraan adalah tulisan. Tulisan, status di Facebook, status di WhatsApp, status apapun yang berkaitan dengan media sosial, maka itu sama dengan lisan, berbicara. Hukumnya sama. Tulisan hukumnya sama dengan lisan. Ya. Cuma bedanya di depannya ada tu. Sama saja. Hati-hati ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menyinggung sedikit tentang masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagian orang mengatakan, sakit amar ma'ruf nahi mungkar, berdiam aja kita. Harus menggaduhi orang. Ya, ada sebagian yang begitu. Maka kita jawab bahwa kalau tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, yang akan ada adalah siksa Allah yang merata. Amar ma'ruf nahi mungkar itu syiar kaum muslimin. Harus ada yang menegakkan kema'rufan dan mencegah kemungkaran. Harus ada. Nah, cuma terkadang orang-orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar mendapatkan ujian. Dari sisi, lihat ini, saya ulangi ya. Terkadang orang-orang yang mendapatkan, yang beramar ma'ruf nahi mungkar mendapatkan ujian dari beberapa sisi. Yang pertama, dari dirinya. Dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, tapi dia kebalikannya. Dia tidak mengerjakan kema'rufan dan melanggar kemungkaran. Nah, ini ujian bagi si amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, agar selalu mawas diri. Jangan sampai dia seperti lilin menerangi orang, dia terbakar. Ya. Yang kedua adalah ujian bagi orang yang memberikan amar ma'ruf nahi mungkar, dia kadang-kadang masuk ke dalam hatinya perasaan selalu merasa benar, orang lain selalu salah. Ya. Orang lain selalu salah. Kayak bujur taruh serongan. Ini perasaan yang selalu yang ada kadang-kadang di dalam orang yang mengerjakan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka ini perasaan tidak diperbolehkan. Perasaan ini bisa dilawan dengan cara bagaimana? Kalau ada orang yang juga beramar ma'ruf nahi mungkar tentang kehidupan kita dan itu benar, kita terima. Kita berterima kasih. Ya. Kita menerima nasihat, kita menerima kritik, kita menerima amar ma'ruf dari orang, kita menerima nahi mungkar dari orang. Nah, itu dua sisi. Ya. Yang kadang-kadang harus diingat oleh setiap orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Sisi yang pertama, dia harus mengamalkan ma'ruf yang dia amarkan dan menjauhi mungkar yang dia jauhkan, yang dia nahikan. Yang kedua adalah dia jangan merasa dirinya paling suci. Caranya agar tidak merasa paling suci yaitu menerima nasihat kalau dinasehati. Menerima nasihat kalau dicegah dari kemungkaran, kita terima. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berlaku antara suami istri, anak orang tua. Jangan tinggalkan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah keluarga. Anak malas sholat, ibu harus sabar menasehati anaknya untuk bangun anaknya agar bangun subuh. Sabar, harus sabar, jangan bosan. Ah, biar aja gini sudah. Ya, dia tidak boleh seperti itu. Dia tidak boleh berputus asa dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah keluarga. Harus ada amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan dibiarkan. Ya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini, jalan menuju surga, amalan yang menghantarkan ke dalam surga ada 6. Yang pertama, itqun nasamah, memerdekakan seorang budak. Yang kedua, fakku raqabah, yaitu membantu orang lain agar merdeka. Membantu seorang budak agar merdeka. Yang ketiga, bersedekah dengan unta. Yang keempat, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Menyambung silaturahim maksud saya. Yang kelima, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang keenam adalah seorang menjaga lisannya. Terutama di zaman sekarang, ibu-ibu sedikit-sedikit jangan komen yang tidak bermanfaat ataupun berbicara yang tidak bermanfaat, ya. Kira-kira mendatangkan manfaat atau tidak? Lisan ini salah satu yang bisa menjaga, salah satu yang bisa menghantarkan kepada kita ke dalam surga saat dia diam dan tidak berbicara kecuali hal yang bermanfaat, ya. Tidak berbicara kecuali hal yang bermanfaat. Allahu a'lam. Kita lanjutkan sekarang. Bab yang ke-36. Babun man wasala rahimah fil jahiliyah thumma aslam. Orang yang menyambung hubungan kekeluargaan pada zaman jahiliyah lalu masuk Islam. Penulis rahimahullahu taala al-Imam Al-Bukhari berkata, حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة ابن الزبير عن حكيم بن حزام أخبره رضي الله عنه أخبره أنه قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة فهل لي فيها أجر؟ قال حكيم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسلمت على ما سلف من خير. Yang artinya Abu Yaman mengabarkan kepada kami, kami di sini Imam Bukhari, ya, ia berkata, Shu'aib mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, ia berkata Urwah bin Az-Zubair mengabarkan kepadaku bahwa Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu mengabarkan kepadaku, kepadanya, bahwa ia bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu mengenai perbuatan baik yang aku lakukan pada zaman jahiliyah, seperti hubungan kekeluargaan, silaturahim, memerdekakan budak dan bersedekah, apakah aku juga mendapat pahala dari perbuatan itu? Hakim mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, engkau masuk Islam dengan mendapatkan segala kebaikan yang telah engkau lakukan pada masa lalu. Bab ini maksudnya adalah orang yang menyambung hubungan kekeluargaan pada zaman jahiliyah lalu masuk Islam. Zaman sebelum dia masuk Islam disebut dengan zaman jahiliyah. Segala zaman yang ada sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW disebut sebagai zaman jahiliyah. Saya ulangi, segala zaman yang ada sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul disebut dengan zaman jahiliyah. Ya, maka apabila ada orang belum beragama Islam setelah diutusnya Nabi dan Rasul Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul, maka dia sebagai orang jahili, orang yang jahiliyah. Kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW disebut dengan jahiliyah. Ya, semenjak diutusnya Nabi Muhammad SAW, semua kebiasaan yang tidak sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW disebut dengan jahiliyah. Ini. Dan jahiliyah ada yang berupa akidah dan ada yang berupa muamalah dan ibadah. Jahiliyah yang berupa akidah, maka jahiliyah tersebut adalah kekufuran. Sedangkan jahiliyah yang berupa muamalah ataupun ibadah, maka jahiliyah tersebut tidak berupa kekufuran. Jadi kalau seandainya misalkan begini, man kana laysa fi unuqihi bai'ah famata mitatuhu mitatun jahiliyah. Siapa yang di lehernya tidak ada bai'at kepada pemimpin yang sah, lalu dia mati, maka matinya dalam keadaan jahiliyah. Nah, di sini apakah hukumnya orang yang tidak berbaiat? Apakah dia termasuk orang kafir atau tidak? Gimana Bu? Kafir atau tidak? Ada orang tidak berbaiat kepada pemimpin yang sah, seperti kita rakyat Indonesia tidak menganggap Presiden Jokowi sebagai presiden. Kemudian dia mati. Menurut hadis ini matinya dalam keadaan, dalam keadaan apa Bu? Ui. Ini nama diaman Bian. Ah, dalam keadaan jahiliyah. Oke. Sekarang jahiliyah di sini apakah kafir atau tidak? Ah, gimana Bu? Tidak. Ya. Jadi jahiliyah ada yang berupa akidah, yaitu penyembahan terhadap selain Allah, sesaji, ya, percaya kepada jin, percaya kepada tukang ramal, maka ini kekufuran, jahiliyahnya kekufuran. Ada yang jahiliyah tidak kekufuran, seperti dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah, dalam masalah akhlak, dalam masalah ibadah misalkan. Bid'ah-bid'ah ada yang jahiliyah karena tidak sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak kufur dia. Kemudian ada yang muamalahnya jahiliyah, seperti hubungan kumpul kebo, ini jahiliyah meskipun ada di abad milenial ini. Kalau ada yang kumpul kebo, jahiliyah ente, meskipun dia di abad milenial. Kenapa? Karena itu bukan syariat Islam dan itu tidak kekufuran. Artinya yang saya ingin tekankan di sini, tidak semua yang jahiliyah apa Bu? Kekufuran. Kekufuran. Ya. Lalu Ustaz, pengertian jahiliyah apa? Jahiliyah adalah semua ajaran, semua ibadah, semua muamalah dan adab dan tingkah laku yang tidak sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya jahiliyah. Ya. Maka di sini lihat, dari Zuhri ia berkata, Urwah bin Zubair mengabarkan kepadaku bahwa Hakim bin Hizam mengabarkan kepadanya bahwa ia bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakim bin Hizam seorang sahabat Nabi, ahli dagang. Bahkan disebutkan kalau seandainya beliau bawa debu tanah, maka akan jadi duit. Saking pintarnya berdagang. Namanya Hakim bin Hizam. Kalau seandainya ibu-ibu punya anak laki-laki, ingin diproyeksikan sebagai ahli dagang Islam, pedagang Muslim, mungkin bisa mencontoh dengan nama Hakim. Ya, Hakim. Lain nama Hakim. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Bahwa ia bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu mengenai perbuatan baik yang aku lakukan pada zaman jahiliyah? Perbuatan baik diantaranya menyambung hubungan rahim. Ya, pada zaman jahiliyah. Pak Ustaz, kalau begitu ada perbuatan baik di zaman jahiliyah? Iya ada. Memuliakan tamu. Kemudian mempunyai sikap cemburu terhadap istri. Jadi laki-laki yang menjaga kehormatannya. Kemudian suka membantu, tepat janji. Itu kebiasaan-kebiasaan kaum Arab jahiliyah sebelum Islam. Dan akhirnya datang Nabi Muhammad SAW dengan syariat Islamnya, maka kebiasaan itu menjadi syariat Islam. Dibenarkan dalam agama Islam dan menjadi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun jahiliyah yang tidak sesuai dengan syariat Islam, maka disebut jahiliyah. Ya, disebut jahiliyah. Seperti hubungan kekeluargaan, memerdekakan budak dan bersedekah, apakah aku juga mendapat pahala dari perbuatan ini? Hakim mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, engkau masuk Islam dengan mendapatkan segala kebaikan yang telah engkau lakukan pada masa lalu. Ini indahnya orang yang masuk Islam. Ya. Aslamta ala ma salafa min qabl. Aslamta ala ma salaf min khair. Engkau masuk Islam dengan mendapatkan segala kebaikan apa yang kau kerjakan dahulu sebelum masuk Islam. Lalu Ustaz, dosanya gimana? Dosanya terhapus. Nah, subhanallah. Itu indahnya beragama Islam. Ya, itu indahnya beragama Islam. Taib. Di sana terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama rahimahumullahu taala tentang masalah, ya perhatikan, ini ada beberapa permasalahan penjelasan tentang masalah seorang yang beramal baik dalam kesyirikan kemudian dia masuk Islam, apakah dia akan mendapatkan pahalanya dan bermanfaat untuknya atau tidak. Melakukan kebaikan dalam kesyirikan. Kebaikan dalam kesyirikan. Apakah dia dapat pahalanya atau tidak? Sebagian berpendapat dia akan mendapatkan kebaikannya. Sebagian berpendapat dia tidak akan mendapatkan kebaikannya. Dan sebagian lagi berpendapat, pendapat ketiga, dirinci. Dirinci, ya, dirinci. Bagaimana dirinci? Yaitu pendapat yang benar, kata yang merinci ini. Seorang kafir jika melakukan perbuatan-perbuatan baik seperti sedekah, nyambung hubungan rahim, kemudian masuk Islam dan meninggal di atas Islam, bahwa pahala amalan-amalan baik tersebut dituliskan untuknya. Dituliskan untuknya. Kemudian ini dengan syarat tadi mati dalam agama Islam, maka dia dapatkan pahalanya. Sebelum masuk Islam, dia mengerjakan amal-amal baik, kemudian dia masuk Islam dan mati dalam Islam, maka dia akan mendapatkan pahala dari amal-amal baik tersebut. Ya, ini ahibbati hafizakumullah taala. Dan itu pendapat yang lebih kuat. Itu pendapat yang lebih kuat. Sedangkan ulama yang berpendapat bahwa amalannya tidak akan diterima meskipun dia beramal baik di masa jahiliyah, ada yang berpendapat demikian, amalannya tidak diterima meskipun dia beramal amal baik di masa dia sebelum Islam, maka kita katakan maka mereka berdalil dengan hadis Ibnu Jud'an, yaitu Ibnu Jud'an mengamalkan amalan-amalan baik di masa jahiliyahnya. Lalu Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Hal yanfa'u?" Wahai Rasulullah, apakah bermanfaat amalan Ibnu Jud'an tadi? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innahu lam yaqul yawman rabbighfir li khathiati yawmiddin." Sesungguhnya Ibnu Jud'an belum pernah berdoa selama hidupnya, "Wahai Rabbku, ampuni kesalahan-kesalahanku di hari kiamat." Ini menunjukkan bahwa siapa yang beramal baik, maka dalam masa jahiliyah atau dalam keadaan kufur, maka amalannya tidak akan diterima. Amalannya tidak akan diterima. Kenapa? Karena dia mati dalam keadaan kufur. Adapun yang masuk Islam dan mati dalam keadaan Islam, amal baiknya sebelum Islam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang permasalahan yang lain. Jadi intinya, kalau seandainya ada orang kafir berbuat baik, bangun masjid, berkurban, bersedekah, menyambung hubungan rahim, lalu dia masuk Islam dan mati di atas keislaman, dia akan mendapatkan pahala sebelum keislamannya tadi. Tapi kalau ada orang kafir, dia berbuat baik, bahkan terkenal dermawan, bahkan terkenal dengan bunda kemanusiaan, tapi dia mati dalam kekufurannya, maka amalannya tertolak. Nah, itu bedanya, ya. Permasalahan selanjutnya, barang siapa yang berhaji, berumrah, lalu dia murtad, kemudian kembali lagi dia ke dalam agama Islam, lalu dia masuk Islam, apakah wajib baginya untuk mengulang haji dan umrohnya tadi atau tidak? Paham permasalahannya, Bu? Kalau ada orang berhaji, ini muslim, berhaji, berumroh, ya, lalu dia murtad. Setelah murtad, lalu dia kembali lagi ke dalam agama Islam, diberi petunjuk lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah dia mengulang lagi atau tidak umrahnya tadi? Maka jawabannya, wallahu alam ahibbati hafizakumullah taala, sebagian ulama mengatakan tidak diulang hajinya dan umrohnya. Dan ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Adapun Imam Abu Hanifah, Imam Malik mengatakan diulang haji dan umrohnya. Dan mereka bersandar dengan surat Az-Zumar ayat 65. La in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau melakukan kesyirikan, maka sungguh amalmu akan benar-benar terhapus. Dan sungguh kamu akan benar-benar menjadi orang-orang yang merugi. Kata-kata merugi menunjukkan bahwa seorang yang murtad, jika dia kembali ke dalam agama Islam, maka tidak terhapus amalannya yang dilakukan sebelum Islam aslinya. Akan tetapi tetap dituliskan untuknya dan diganjar dengan pahala surga atasnya. Nah, ini pendapat yang lebih kuat, wallahu alam, bahwa seorang yang murtad kemudian kembali lagi ke dalam agama Islam, dia tidak perlu mengulang amalan-amalan wajib yang sudah dia kerjakan pada Islamnya yang pertama. Ya, pada Islamnya yang pertama. Nih, ibu saudari saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, hadis ini juga menunjukkan bahwa orang Arab jahiliyah yang meninggal, atau orang masa jahiliyah lebih tepatnya, bukan hanya Arab, yang meninggal sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka bukan dari ahlu fatrah, bukan dari ahlu fatrah yang tidak mendapat bukan dari ahlu fatrah yang belum sampai dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Karena kalau seandainya begitu, berarti Ibnu Jud'an termasuk ahlu fatrah. Dan berarti amalannya tidak terhapus. Padahal hadisnya mengatakan amalannya terhapus. Ya, ini biar saya gambarkan. Ada namanya ahlu fatrah. Ahlu fatrah adalah seorang yang hidup di zaman kesenggangan antara nabi dengan nabi. Seorang yang hidup di zaman senggangnya antara nabi dengan nabi. Itu namanya ahlu fatrah. Dia belum mendapatkan dakwah seorang nabi pun. Itu namanya ahlu fatrah. Nah, kita katakan orang jahiliyah bukan yang meninggal sebelum diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bukan ahlu fatrah. Gambarannya seperti ini. Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW siapa? Nabi Isa. Baik. Kemudian terus baru ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di sini ahlu fatrah. Yang benar-benar tidak mendapati dakwah baik dari Nabi Isa ataupun dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, akan tetapi orang-orang yang meninggal di sini sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak disebut sebagai ahlu fatrah. Kenapa? Karena Ibnu Jud'an yang saya sebutkan tadi, hidupnya di sini, di masa jahiliyah sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan rasul. Dan Ibnu Jud'an orang baik. Orang baik. Mengamu silaturahim, kemudian memberi makan kepada jamaah haji. Orang baik dia. Tetapi tetap saja, meskipun dia hidup, meskipun dia berbuat baik, maka dan dia dihidup sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak dinamakan ahlu fatrah. Kenapa? Karena orang-orang yang hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan rasul, di sini ada orang-orang yang bertauhid. Ada orang yang bertauhid. Dan kebanyakan orang yang musyrik, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang Arab jahiliyah yang sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka kalau meninggal dalam keadaan musyrik, musyrik. Tidak disebut sebagai ahlu fatrah. Ahlu fatrah adalah masa apa? Tenggang ya. Antara seorang nabi dengan seorang nabi yang di situ mereka tidak mendapatkan sama sekali dakwahnya para nabi. Ini disebut dengan ahlu fatrah. Nah, ini pelajaran bahwa orang-orang yang hidup di zaman jahiliyah, maka mereka tidak disebut sebagai ahlu fatrah. Ya. Dan tetap disiksa ketika mati di atas kekufuran dan kesyirikan. Wallahu a'lam. Pelajaran selanjutnya atau hadis bab selanjutnya. Babu silatu dzirrahmil musyrik wat tahdiyah. Silaturahim dengan orang musyrik dan pemberian hadiah kepadanya. Ini salah babnya. Silaturahim dengan seorang musyrik, keluarga yang musyrik begitu ya. Silaturahim dengan kerabat yang musyrik. Jadi orang musyriknya ini kerabat. Ya, dan pemberian hadiah kepadanya. Bagaimana hukumnya? Kita baca hadisnya. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, qala haddatsana Muhammad ibn Sallam, qala akhbarana 'Abdah an 'Ubaydullah an Nafi' an ibn 'Umar radhiyallahu 'anhuma, ra'a 'Umar hullatan siyara, فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفود إذا أتوك. فقال يا عمر إنما يلبس هذه من لا خلاق له. ثم أهدي للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منها حلل، فأهدى إلى عمر منها حلة، فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله بعثت إلي هذه وقد سمعتك قلت فيها ما قلت. قال إني لم أهدها لك لتلبسها، إنما أهديتها إليك لتبيعها أو لتكسوها. فأهدها عمر لأخ له من أمته من أمه مشرك. محمد بن سلام mengabarkan kepada kami. Ia berkata, Abdah mengabarkan kepada kami dari Ubaidullah, dari Nafi', dari Ibnu Umar. Ibnu Umar nama aslinya Abdullah bin Umar. Suatu ketika Umar bin Khattab, ayahnya itu, melihat kain yang bercampur sutra. Di sini bahasa Arabnya hullatan siyara. Ya, kain bercampur sutra. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, belilah kain ini dan pakailah pada hari Jumat dan ketika datang para utusan." Ini kainnya campur sutra. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, "Wahai Rasulullah, beli kain ini Kain ini bagus engkau pakai saat hari Jumat atau saat menemui tamu. Maka kita ambil pelajaran di sini, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, kebiasaan para salafus saleh adalah mengagungkan hari Jumat dengan cara bagaimana? Berpakaian yang baik bagi laki-laki yang pergi hari Jumat. Nah, ini biasakan untuk suami Anda, anak laki-laki Anda, kalau hari Jumat berpakaiannya yang baik. Dan itu sebenarnya menunjukkan hari Jumat itu hari libur. Karena kalau seandainya kerja, gimana mau pakaian yang baik kecuali bawa telasan. Ya. Kebiasaan orang-orang terdahulu kalau hari Jumat itu libur. Setelah Jumatan baru kerja. Nah, ini menunjukkan adab hari Jumat memakai pakaian yang baik. Ibu-ibu sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, siapkan untuk suaminya, "Mas, ini hari Jumat, pakai ini pakaian yang baik." Tidak mesti harus baru, tidak. Pakaian yang baik, terutama hari Jumat. Dan ketika menerima tamu. Nah, ini juga pelajaran ketika menerima tamu. Makanya ibu-ibu kalau seandainya ada tamu, perempuan dengan perempuan tamunya, ya, jangan daster dapur. Ini ibu masuk lawan daster pulang. Ya, tapi berpakaianlah yang baik. Dan itu termasuk daripada memuliakan tamu. Ya, maka ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Kalau kita menjadi tamu, kemudian kita minta izin untuk bertamu dan diizinkan, lalu ada waktu lama untuk menunggu, maka sabarlah. Mungkin sidin sedang berpakaian. Ini adab seorang muslim. Sabarlah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bersabda, "Wahai Umar, sesungguhnya yang memakai ini adalah orang yang tidak mendapatkan bagian dari surga di akhirat nanti." Maksudnya apa? Yang laki-laki memakai kain sutra meskipun sedikit, maka tidak mendapatkan nikmat surga di akhirat. Tidak mendapatkan sutra di surga. Ya. Tidak mendapatkan sutra di surga. Kemudian ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapat hadiah beberapa lembar kain, satu di antaranya dikirim kepada Umar. Maka Umar berkata, "Bagaimana aku memakainya? Sedangkan aku telah mendengar bahwa engkau mengatakan apa yang telah engkau katakan, yaitu tentang haramnya kain sutra." Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu bersabda, "Aku tidak memberikannya kepadamu agar engkau pakai, melainkan aku memberikannya kepadamu untuk engkau jual atau memakaikannya kepada orang lain." Nah, ini menunjukkan kalau kita dapat hadiah sutra ataupun laki-laki dapat hadiah emas, maka jangan ditolak, bisa digunakan untuk yang lain. Ya, dia jual, dia kasih hadiah kepada orang lain, tidak mengapa. Ini juga menunjukkan bahwasanya menerima hadiah dianjurkan. Ya, dan makruh menolak hadiah. Lihat Umar bin Khattab menerima hadiah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dianjurkan asalkan jangan suka minta-minta, walau dengan isyarat. Ya. Dengan isyarat, jangan minta-minta walau dengan apa? Isyarat. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Umar lalu mengirimkannya kepada saudara dari ibunya yang masih musyrik, bibi beliau yang masih musyrik, beliau kasih kain tersebut. Ustaz, apakah di sini terdapat pelajaran bahwasanya boleh memakaikan kain sutra kepada orang musyrik atau boleh memberikan barang yang haram kepada orang musyrik? Maka jawabannya tetap tidak boleh. Umar bin Khattab ini memberikan kepada bibinya. Bukan kepada bibinya. Fa ahdaha Umaru li akhin lahu min ummih. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di sini memberikan kepada saudaranya dari ibunya. yang masih musyrik. Saudara dari ibunya yang masih musyrik. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Umar bin Khattab memberikan kain sutra tersebut kepada saudara dari ibunya yang masih musyrik. Jadi saudara seibu, bukan paman di sini, saudara seibu. Maksudnya Umar punya saudara. Saudaranya Umar ini seibu, beda bapak. Seibu beda bapak. Bukan berarti saudaranya ini adalah saudaranya ibu, paman, bukan. Saudaranya Umar, ya. Maka terjemahannya di sini keliru. Umar radhiyallahu anhu lalu mengirimkannya kepada saudara seibunya. Benarkan terjemahannya, Bu, itu keliru. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengirimkannya kepada saudara seibunya. Ya. Bukan berarti saudara ibu, bukan. Kalau saudara ibu itu paman, ini saudaranya Umar, saudara seibunya. Nah, di sini terdapat penjelasan apakah boleh memberikan barang haram kepada orang musyrik. Contohnya yang sering ditanyakan, Ustadz, ulun punya baju, bajunya dulu masa jahiliyah, tidak menutup aurat. Baju yang kurang-kurang kain itu, Ustaz. Apakah boleh saya kasih kepada orang kafir? Atau bagaimana, Ustaz? Maka jawabannya adalah baju, kalau yang ditanya baju, baju boleh saja diberikan kepada bahkan muslimah. Boleh. Baju yang tidak menutup aurat boleh diberikan kepada muslimah. Dengan catatan harus diberikan peringatan, jangan dipakai di luar rumah. Ustaz, kalau dia pakai di luar rumah, oh berarti tidak salah kita, karena kita sudah memberitahukan jangan dipakai di luar rumah. Karena asal hukumnya muslimah memakai baju yang tidak menutup aurat di hadapan suaminya boleh. Di dalam rumahnya boleh, asalkan dia tidak di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, itu dia. Ya. Apalagi kepada orang kafir, maka boleh diberikan. Ini kalau baju. Adapun kalau alat-alat musik, maka ini tetap diharamkan. Diberikan kepada muslim ataupun kafir, tetap tidak diperbolehkan. Ya, Ustaz, saya punya gitar, punya piano, punya drum, punya seruling. Saya kasihkan kepada keluarga saya yang musyrik, boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena statusnya tidak seperti baju. Baju lebih umum. Ya. Bisa dipakai di dalam, bisa dipakai di luar. Kalau alat musik dipakai haram, mau di dalam rumah, di luar rumah, memakainya haram. Lalu Ustaz, alat-alat musik, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan nyanyian dan musik bagaimana? Bagaimana solusinya? Maka jawabannya dimusnahkan ataupun dijual per barang. Misalkan ada gitar, ya, kemudian ada tali senarnya, jual tali senarnya, bukan karena ingin menjual gitarnya. Jual besinya di kilo, jual kayunya, dan semisalnya. Jadi jual parsial, secara parsial itu boleh. Adapun dijual barangnya atau diberikan hadiah, maka ini tidak diperbolehkan. Tidak ada cara lain kecuali harus dimusnahkan. Wallahu a'lam. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, bab selanjutnya, bab yang ke-38. Penulis menyebutkan babu ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Pelajarilah nasab kalian yang dengannya kalian menyambung silaturrahim. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, maksud dari bab ini adalah kita diwajibkan untuk mengetahui nasab. Nasab itu apa? Keturunan, terutama dari pihak bapak. Nasab itu adalah keturunan atau pertalian keluarga, terutama dari pihak bapak. Minimal 4, Bu. Kita, bapak, kakek, buyut. Ya. Ini cukup 4. Cukup insyaallah. Ya, kalau seandainya panjang sampai Nabi Adam, bagus lagi. Ya. Pelajarilah nasab kalian yang dengannya kalian menyambung silaturrahim. Karena fungsinya menyambung silaturrahim. Jadi 4 ini cukup. Karena mungkin buyutnya masih hidup. Ya. Ini fungsinya untuk menyambung silaturrahim. Qala al-musannif rahimahullah, haddatsana Amr bin Khalid qala haddatsana Itab bin Bashir an Ishaq bin Rashid an Az-Zuhri rahimahullah ta'ala qala حدثني محمد بن جبير بن مطعم أن جبير بن مطعم رضي الله عنه أخبره أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على المنبر تعلموا أنسابكم ثم صلوا أرحامكم والله إنه لا يكون بين الرجل وبين أخيه شيء ولو يعلم الذي بينه وبينه من داخلة الرحم لأوزعه ذلك من أن انتهاكه. Amr bin Khalid mengabarkan kepada kami, ia berkata, Attab bin Bashir mengabarkan kepada kami dari Ishaq bin Rashid dari Zuhri, ia berkata, Muhammad bin Jubair bin Mut'im mengabarkan kepadaku, Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu mengabarkan kepadanya bahwa ia mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berbicara di atas mimbar. Ini maksudnya ketika Umar bin Khattab jadi khalifah. Pelajarilah nasab kalian, lalu sambunglah silaturahim kalian. Karena dengan mempelajari nasab kita bisa mengetahui siapa yang merupakan rahim kerabat kita. Demi Allah, bisa saja terjadi sesuatu di antara seseorang dengan saudaranya. Kalau sekiranya orang yang terjadi sesuatu dengan saudaranya itu keutamaan pahala orang yang berada dalam, saya ulangi. Kalau sekiranya orang yang terjadi sesuatu dengan saudaranya itu tahu keutamaan pahala orang yang berada dalam silaturrahim, tentu hal itu akan mencegahnya untuk merusak hubungan silaturrahimnya. Maksudnya kalau kita tahu ini rahim kita, maka kita akan menghubunginya. Kita akan berhubungan dengannya, menyambung hubungan dengannya. Kita tidak memutuskannya. Karena saking besarnya pahala dari silaturrahim tersebut. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Taib. Di sini ada perkataan menarik dari para ulama. Imam Ibnu Hazm, seorang ulama Islam abad kelima Hijriah, Ibnu Hazm. Di dalam kitab beliau An-Nasab mengatakan, "Man min ilmin nasab ma huwa fardhu ain, wa minhu ma huwa fardhu kifayah wa minhu mustahab. Wa min dhalika ya'lamu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa banu Abdillah al-Hashim. Faman idda'a annahu ghayra Hashimi kafar. Wa an ya'lama anna al-khalifah min Quraisy wa an ya'rifa man yalqahu binasabin fi rahim muharrimihi. Liyajtaniba tazwija ma yahrumu alayhi minhu. Wa an ya'rifa man yattasilu bihi mimman yarithu aw yajibu birrah min silah aw nafaqah aw muawanah. Wan ya'rif as-sahabah wa anna hubbahum matlub." Perhatikan. Dari ilmu nasab ada yang hukumnya wajib fardhu ain untuk dipelajari. Satu. Dari ilmu nasab ada yang hukumnya fardhu kifayah untuk dipelajari. Dua. Dari ilmu nasab ada yang dianjurkan untuk dipelajari. Jadi mengetahui keturunan itu ada yang wajib fardu ain, ada yang wajib fardu kifayah, ada yang cuma anjuran. Contoh, mengetahui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Muhammad bin Abdullah Al-Hashimi, maka ini wajib fardu ain. Siapa yang meyakini bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan Hashimi, maka beliau kafir. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Makanya empat ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Empat cukup ya. Bapak, kakek, buyut. Cukup. Siapa yang meyakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW bukan Hashimi, bukan dari keturunan Hashim, maka dia kafir. Ini wajib untuk diketahui. Fardu ain. Setiap muslim wajib mengetahuinya. Dan mengetahui bahwa khalifah seluruhnya adalah orang Quraisy. Ini juga fardu kifayah. Ini hukumnya fardu kifayah. Mengetahui bahwa seluruh khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali adalah orang-orang Quraisy. Dan mengetahui siapa saja yang bertemu dengannya nasab di dalam rahim yang diharamkan. Fungsinya untuk apa? Menjauhi menikahkan seorang yang mempunyai nasab dengannya. Nah, ini fungsi mengetahui nasab, menjauhi pernikahan seorang yang merupakan mahram atasnya. Tidak boleh menikahi mahram. Ya. Fungsi nasab yang kedua yaitu agar bisa berhubungan dengan orang yang mempunyai nasab untuk memberikan harta waris ataupun nafkah ataupun sedekah. Nah, ini dia. Ini fungsi dari nasab. Agar bisa berhubungan dengan orang yang punya nasab agar memberikan harta waris atau nafkah atau sedekah. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran selanjutnya di sini Umar bin Khattab mengatakan demi Allah. Para ulama mengatakan bahwa boleh bersumpah untuk fatwa. Boleh bersumpah untuk fatwa. Ya. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah terkadang hubungan rahim terputus gara-gara perkara materi ataupun perkara maknawi. Dua penyebab terputusnya hubungan rahim, materi ataupun maknawi. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Baik. Hadis yang terakhir pada pertemuan ini. Hadis yang ke-73. Penulis rahimahullahu taala berkata, qala haddatsana Ahmad ibn Ya'qub, qala akhbarana Ishaq ibn Sa'id ibn Amr annahu sami'a abahu yuhaddithu 'an ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala ihfazu ansabakum tasilu arhamakum fa innahu la bu'da bir rahmi idza qurbat wa in kanat ba'idatan wa la qurba biha idza ba'idat idza ba'udat wa in kanat qaribatan wa kullu rahimin atiyatun yawmal qiyamah amama sahibiha tashhadu lahu bi silah in kana wasalaha wa alayhi bi qati'ah in kana qata'aha. Kalau kita lihat tadi Bu yang hadis ke-72 itu adalah perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tetapi pada riwayat lain itu perkataan Rasulullah. Berarti dia adalah sahih sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-73 juga begitu, perkataan Abdullah bin Abbas tapi juga sahih. Juga sahih sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain. Kita baca artinya. Ahmad bin Ya'qub mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ishaq bin Sa'id bin Amr mengabarkan kepada kami bahwa ia mendengar ayahnya mengabarkan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, hafalkan nasab kalian. Lihat, itu perkataan Abdullah bin Abbas. Bukan perkataan Nabi Muhammad SAW. Kalau ini perkataan sahabat, maka bukan hadis, tetapi dia adalah athar. Dalam ilmu hadis, dia bukan hadis marfu', hadis yang sampai terangkat kepada Rasulullah. Akan tetapi adalah hadis maktu', hadis yang hanya sampai terputus kepada sahabat. Dan hadis maktu' termasuk hadis lemah, karena hanya perkataan para sahabat, bukan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat yang lain terdapat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan hadis ini. Beliau yang bersabda terhadap hadis ini. Cuma di dalam hadis yang disebutkan oleh penulis dari Abdullah bin Abbas. Hafalkan nasab kalian agar kalian dapat menyambung silaturahim. Ini fungsi menghafalkan nasab, menyambung hubungan rahim. Maka itu kenalkan, ibu-ibu, kenalkan kepada anak-anak kita. Nah, ini saudara ibu. Nah, itu anaknya. Nah, itu bapak, ibu, itu neneknya, istrinya, berarti nenek, ya. Dan semisalnya. Dikenalkan. Jadi jangan sampai anak-anak nanti tidak kenal kepada rahimnya. Hafalkan nasab kalian agar kalian dapat menyambung silaturahim. Karena sesungguhnya kekeluargaan itu tidaklah jauh jika memang dekat hubungannya. Meskipun secara hubungan darah jauh. Nah, ini terjemahannya agak keliru. La bu'da birrahim idza qurbat wa in kanat ba'idah. Yang artinya, karena sesungguhnya kekeluargaan itu tidaklah jauh jika memang dekat hubungannya. La bu'da birrahim idza qurbat. Jika memang dekat hubungannya. Wa in kanat ba'idah, meskipun secara hubungan darah jauh. Maksudnya, secara hubungan jauh, dia mungkin, kalau bahasa kita, sesepuh sekali, sepupu dua kali, tapi kalau dihubungi jadi dekat. Itu maksudnya, ya. Meskipun secara urutan kerabat itu jauh, tapi secara hubungan dia dekat. Kalau dihubungi maka seakan-akan dia dekat. Sebaliknya, ya. Dan tidak dekat silaturahim jika jauh hubungannya, meskipun secara hubungan darah dekat. Adik misalkan, secara hubungan dekat, tapi karena sudah lama tidak tersambung, maka seperti jauh. Sedangkan sepupu ataupun yang jauh dari adik, lebih jauh daripada adik, tapi karena adik kita hubungi, maka serasa dekat. Ya, serasa dekat. Itu maksud dari hadis ini. Dan setiap rahim datang pada hari kiamat, kelak di hadapan pasangannya, dia bersaksi bahwa pasangannya telah menyambung silaturahim atau memutusnya. Ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana ini rahim datang di hari kiamat? Maka Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu di hari kiamat. Allah akan membuat tangan berbicara, lisan tertutup, kaki berbicara. Sebagaimana Allah akan mendatangkan pahala puasa, pahala baca Quran, berbicara di hadapan Allah. Akan memberikan syafaat kepada orang yang berpuasanya dan orang yang membaca Qurannya. Maka kalau ditanya, rahim nanti datang ngomong kepada Allah gimana? Allahu a'lam. Tapi kita percaya rahim tersebut. Kita percaya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia akan datang pada hari kiamat, kemudian dia bersaksi, bersyahadat di hadapan Allah. Bahwasanya ini orang menyambungku, ini orang tidak menyambungku. Nah, ini termasuk daripada amalan dan pahala menyambung hubungan rahim. Dan hubungan rahim kalau disambung, meskipun secara status darah jauh, tetapi kalau disambung secara dekat, terasa dekat. Sebaliknya, jika secara hubungan dekat, adik misalkan, tetapi karena tidak disambung, maka menjadi jauh. Ya. Ini hibati hafizakumullah taala. Ada sebagian orang kadang-kadang menyambung hubungan rahim karena ada maunya saja. Ya, karena ada maunya saja. Maka ini jadi terasa jauh. Kenapa? Karena menyambung hubungan rahim karena saat ada maunya saja. Wallahu a'lam. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Bismillah, barakallahu fiik wa fiik barak. Dulu sangat akrab sekali dengan orang-orang kafir sampai-sampai seperti saudara sendiri. Karena dia sangat baik sekali kepada saya. Dan sekarang kami sudah tidak berteman lagi karena perselisihan. Sampai saat ini kami saling maaf memaafkan. Kami belum saling maaf memaafkan. Pertanyaan saya, apakah saya harus saling meminta maaf? Dan dibiarkan saja, atau dibiarkan saja Ustadz perselisihan kami ini? Kalau dia orang kafir, maka diajak dalam agama Islam. Itu tugasnya berteman dengan orang kafir. Tapi kalau seandainya tidak ingin mengajak, maka tidak ada keperluan kita berteman dengan orang kafir. Karena yang di sini disebutkan, dulu sangat akrab sekali dengan orang kafir. Ya. Maka dia bukan rahim. Kalau ingin berteman lagi, mengajaknya ke dalam agama Islam, mendakwahinya. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik wa fiik barak. Saya melihat lagi banyak orang menjual penutup dagu sekarang ini. Ada yang mengatakan bahwa dagu dan bawah dagu tepatnya bila terlihat batal sholatnya untuk perempuan. Pertanyaan saya, bagaimana sholatnya para akhwat, ya, yang saya ketahui dari dulu jilbab atau mukenanya biasanya tidak menutup hingga dagu atau bawah dagu. Karena saya tidak mengetahui bahwa dahulu tidak ada yang orang menjual penutup dagu untuk kesempurnaan menutup aurat akhwat saat sholat. Dua, apakah ada contoh visual cara menutup dagu atau bawah dagu yang benar saat sholat secara sempurna? Karena saya khawatir bagaimana sholat yang sholat saya selama ini, Ustaz. Maka ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini apa hukum dagu bagi perempuan? Apakah dia aurat atau tidak? Perhatikan baik-baik jawabannya. Dagu bagi perempuan, ini permasalahannya lari kepada masalah wajah, ya. Wajah adalah ma tahsulu bihil muwajahah. Wajah boleh dibuka dan bahkan dianjurkan untuk dibuka. Dan wajah pengertiannya adalah sesuatu yang dihadapi. Wajah adalah sesuatu yang dihadapi. Dan di bawah dagu berarti dia bukan wajah. Maka wajib baginya untuk menutupnya. Saya ulangi, wajah wajib dibuka saat sholat. Kecuali bagi yang bercadar di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Maka dia boleh untuk memakai cadarnya saat sholat. Tetapi ketika dia tidak di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, maka wajib dibuka wajahnya. Ya. Dan yang wajib dibuka adalah wajahnya. Dan wajah adalah ma tahsulu bihil muwajahah. Anggota tubuh yang berhadapan, yang dihadapi, itu disebut dengan wajah. Ya. Dan bagian bawah dari dagu bukan wajah. Maka dia wajib untuk ditutup di dalam sholat. Ya. Dia wajib untuk ditutup di dalam sholat. Di dalam ensiklopedia fikih disebutkan ittafaqal fuqaha ala anna dzaqna minal wajh. Para ahli fikih bersepakat bahwa dagu bagian dari wajah. Fayajibu ghasluhu fil wudu. Maka wajib membasuhnya saat wudu karena dia bagian dari wajah. Liqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bangun mendirikan salat, berwudulah dengan membasuh wajah kalian. Wajah sesuatu yang di hadapan, termasuk di dalamnya adalah dagu. Tetapi bawah dagu bukan wajah, maka wajib ditutup. Kemudian disebutkan dalam kitab ensiklopedia juga, adzqnu fil lughati mujtama'ul lihyain min asfalihima wa huma al'azman alladhani tambutu 'alayhim al-asnanu sufla. Dagu secara bahasa adalah berkumpulnya dua janggut dari bawahnya, ya, ini berkumpul dua janggut dari bawahnya, dan dia adalah dua tulang yang tumbuh di atasnya gigi bawah. Dua tulang yang tumbuh di atasnya gigi bawah. Wa yutlaqu aidan 'alal wajhi kulli. Dan dimutlakkan juga adalah wajah secara umum. Jadi ini bagian dari wajah, ya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Yakhiruna lil adqani sujjada." Lihat, dzaqn dalam bahasa Arab biasa disebut juga wajah. Dzaqn, dagu dalam bahasa Arab disebut juga wajah. Seperti firman Allah, mereka menundukkan dagu mereka untuk sujud. Mereka menyungkurkan dagu mereka untuk sujud. Kata Abdullah bin Abbas, yang dimaksud dagu di sini adalah wajahnya disungkurkan untuk sujud. Kenapa disebutkan dagu pada ayat ini? Karena dagu aqrabu syai'in minal wujuh. Bagian tubuh yang paling dekat dari wajah adalah dagu. Ya, ini sekali lagi saya ingin menjelaskan apa itu dagu. Dan dagu bagian dari wajah, ya, bagian dari wajah. Maka disebutkan di dalam kitab ensiklopedia juga, haddul wajhi tulan min manabiti sya'r ra'si ila asfaliz zakr. Ya. Batasan wajah secara apa ini, vertikal, ya? Vertikal. Vertikal dari atas ke bawah itu adalah dari tumbuhnya rambut sampai ke dagu. Ya, sampai ke dagu. Dagu paling akhir. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah wajah yang apabila wudu dibasuh dan apabila sholat dibuka, berarti yang di bawah dagu bukan wajah, berarti wajib ditutup. Ya, tapi menutupnya bukan di dagunya, di sini. Mana sini? Mana sini? Bukan di dagunya. Sebagian yang jualan kain penutup dagu menutupnya di dagunya sini. Di sini ditutupnya. Paham ya, Bu? Bagus pertanyaan ini, karena kemarin keluarga saya juga bertanya. Banyak ibu-ibu yang bertanya tentang itu, katanya. Baik. Barakallahu fiik wa fiik. Sekarang paham, Bu, tadi jawabannya paham? Ya. Bagaimana hukumnya mainan anak yang mengeluarkan bunyi dan nada? Maka jawabannya, selama bukan musik, tidak mengapa. Ya, bukan musik, tidak mengapa. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik wa fiik barak. Pak Ustaz, saya pernah berdoa minta mati syahid sekeluarga agar kami bisa masuk surga tanpa hisab sekeluarga. Karena dunia ini sungguh melalaikan yang selalu memikirkan harta, uang, dan kedudukan. Dan saya sangat takut dengan neraka dan tidak ingin keturunan saya ada yang masuk neraka. Bolehkah saya berdoa seperti itu, Pak Ustaz? Boleh. Ya, tidak mengapa. Dan itu termasuk daripada niat yang baik untuk mati syahid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'ala syahadata bi sidqin ballaghahu Allahu manazilash syuhada walau mata ala firasyih." Barang siapa yang minta kepada Allah untuk mati syahid dengan ikhlas, iman yang jujur, maka Allah akan sampaikan dia kepada derajat orang-orang yang mati syahid meskipun dia mati di atas kasurnya. Dan itu indahnya niat dalam agama Islam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa fiik barak. Apa hukumnya anak yang sudah lama putus komunikasi dengan ayahnya karena hubungan keluarga yang rusak? Kemudian anak menemui ayahnya dengan niat hanya menyambung tali silaturahim, tetapi katanya dia tidak punya rasa apa-apa kepada ayahnya, menganggap seperti orang lain. Ini kedurhakaan dari seorang anak. Meskipun ibu bapaknya sudah berpisah, maka sang anak tetap anak dari ayah tersebut. Dan dia tetap wajib birrul walidain terhadap bapak dan anaknya, bapak dan ibunya secara bersamaan. Meskipun dia tinggal selama ini bersama ibu, ibunya mungkin terlunta-lunta, ibunya mungkin banting tulang menafkahinya, sedangkan bapaknya tidak tahu rimbanya entah di mana, entah bapaknya dengan istri keduanya, ketiganya, dia tidak tahu. Maka setelah mendengar kajian seperti ini, wajib dia menyambung hubungan rahim. Kalau tidak menyambung dan dia tahu bapaknya masih hidup, itu durhaka. Tidak manfaat amalannya. Durhaka. Ya. Seberat apapun, sebesar apapun kezaliman orang tuamu, maka dia tetap Allah wajibkan atasmu untuk berbakti kepadanya. Ini yang seperti ini memutuskan hubungan dengan ayahnya, menganggap ayahnya orang lain, ini durhaka, haram hukumnya. Anggap itu ayahnya, Anda tidak akan pernah ada tanpa ayahmu. Ya. Allah berfirman, anishkurli waliwalidaika, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Karena orang tua adalah setelah Allah penyebab adanya Anda. Sok sekali menganggap bahwasanya dia sebagai orang lain. Gak bisa. Dia ayahmu yang dengan sel spermanya kamu ada. Maka maafkan kesalahan orang tua. Bersabar dengan keberadaannya. Dan ingat, anakmu akan merekam perbuatanmu. Oh, berarti ibu tidak punya ayah. Saya tidak mengenal ada istilah kakek dari ibu. Nanti dia juga akan ajarkan kepada anaknya yang merupakan cucu orang tersebut bahwa tidak ada istilah kakek, tidak ada istilah nenek. Kama tadinu tudan. Sebagaimana yang kamu perbuat, seperti itu yang akan diperbuat padamu. Sa'id bin Jubair rahimahullah berkata, aku pernah melihat seorang anak memukuli bapaknya. Aku ingin mencegah anak tersebut karena itu kedurhakaan. Maka sang bapak mengatakan, da'hu fa inni darabtu walidi fi hadha. Biarkan dia. Sesungguhnya aku dulu memukuli bapakku di sini. Kejadian kembali berulang. Dan ini bukan karma, bukan. Kita tidak percaya karma. Tetapi anak akan merekam perbuatan orang tuanya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, waalaikumsalam, barakallahu fiik wa fiik barak. Apa hukum menjual atau memakai baju anak-anak yang ada gambar kartun? Kalau hanya sekedar gambar kartun yang tidak yang bukan makhluk bernyawa atau menyerupai makhluk bernyawa, tidak mengapa. Ya, seperti kartun mobil-mobilan, kartun tayo misalkan. Ya, ini tidak mengapa. Tetapi kalau dia bergambar makhluk hidup, ada kepalanya, ada mata, maka ini dijauhi. Bolehkah mengundang orang kafir ke acara walimah perkawinan atau akikah? Boleh. Ya, dan itu termasuk perbuatan baik kepada orang kafir. Tetapi kita tidak boleh menghadiri walimah mereka. Ya. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat prosesi ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman jahiliyah tidak disebut ahlu fatrah karena masih ada orang bertauhid di tengah-tengahnya. Pertanyaan, bagaimana ada orang bertauhid sedangkan sebelumnya adalah masa ahlul fatrah? Orang bertauhid tersebut mereka hidup, ya, mereka hidup hasil dari ajaran Nabi Isa yang masih tersisa. Sedangkan ahlu fatrah pada sebuah daerah, pada sebuah keadaan yang memang tidak ada ajaran Nabi Isa yang lewat pada mereka. Itu paham ya Bu ya? Jadi tidak dikatakan orang-orang Arab jahiliyah sebagai ahlu fatrah. Karena orang ahlu fatrah di Arab sana banyak orang-orang yang bertauhid. Hasil atau sisa dari ajarannya Nabi Isa. Adapun ahlu fatrah sebuah di sebuah tempat atau sebuah daerah yang belum ada di situ dilewati ajaran Nabi Isa alaihissalam, tidak ada sama sekali sampai dakwahnya para rasul di situ. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum seorang perempuan yang berangkat umrah atau haji tanpa didampingi orang tua suami misalnya sendiri saja? Maka hukumnya haram, berdosa. Ya, tetapi haji dan umrohnya sah. Kalau dia kumpulkan rukun dan kewajibannya, hukumnya haram. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusafiril mar'atu illa ma'adhi mahram." Seorang wanita tidak diperbolehkan bersafar kecuali bersama mahramnya. Kemudian ada seorang laki-laki mengangkat tangannya dan berkata, "Ya Rasulullah, inna imraati kharajat hajah wa innik tutibtu fi ghazwati kadza wa kadza." Wahai Rasulullah, sesungguhnya istriku sedang akan menunaikan ibadah haji dan aku terdaftar sebagai pasukan di peperangan ini dan itu. Bagaimana? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Intaliq fahujja ma'a imraatik." Pergi engkau berhaji bersama suami, bersama istrimu, menemani istrinya. Ini hadis matahari di siang bolong. Kalau Anda tidak punya, kalau Anda punya biaya, punya kesehatan tapi tidak punya mahram, tidak wajib. Menurut pendapat yang lebih kuat, tidak wajib. Ya. Tidak wajib. Artinya kalau tidak wajib, meskipun mati dalam keadaan belum berhaji, maka memang tidak diwajibkan karena tidak punya mahram. Saya lebih condong kepada pendapat itu. Meskipun sebagian besar para ulama mengatakan apabila hajinya haji wajib, haji pertama atau umroh pertama, dan dia ditemani oleh teman-teman yang memberikan keamanan, maka tidak mengapa. Saya tidak sependapat dengan itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz yang dirahmati oleh Allah, semoga yang berdoa juga. Apakah menari dengan diiringi musik di rumah dengan niat buat olahraga dibolehkan dalam Islam? Seperti zumba, aerobik, senam. Maka zumbanya enggak pakai musik. Ya, boleh. Aerobik enggak pakai musik, silahkan. Ya, betandik situ sorangan. Silahkan, boleh. Jangan pakai musik. Ya, wallahu'ala. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana suami saya membilangi saya? Membilangi saya. Apa maksudnya membilangi saya? Memadahi. agar tidak menegur dengan acil sepupu mama 3 kali. Acil sepupu mama 3 kali. Saudara jauh karena mempunyai hutang dengan suami saya, tidak bayar hutang selama 3 tahun dan tidak ada niat untuk bayar. Bagaimana Ustaz kalau saya tetap menurut apa kata suami saya? Maka jawabannya, yang saya pahami dari pertanyaan, suaminya melarang istrinya untuk menagih hutang si acil. Betul begitu? Betul Bu ya? Ya, acil sepupu mama 3 kali. Dan abah 4 kali. Maka jawabannya adalah taati perintah suami. Karena itu yang disyariatkan. Kenapa? Karena Allah berfirman, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila misra. Kalau ada orang yang sulit bayar hutang, maka tunggu sampai dia mudah bayar hutang. Tunggu sampai dia mudah bayar hutang. Jadi perintah suami selama bukan maksiat, taati. Ya, selama itu bukan maksiat, ditaati perintah suami. Tapi kalau seandainya sudah maksiat, maka jangan ditaati. La ta'ata fi ma'siyatillah, innamat ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan dalam perihal bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan hanya dalam hal yang ma'ruf. Nah, ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Dan saya ingin berpesan, bulan Safar bukan bulan sial. Tidak ada yang namanya Safar bulan sial. Menikah di bulan sial, menikah bulan Safar bulan sial, tidak ada. Ini keyakinan jahiliyah. Sudah kita pelajari tadi. Jahiliyah adalah sebuah keyakinan yang ada yang menyimpang dari keyakinan yang diyakini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini kira-kira yang bisa sampaikan. Subhanakallah bihamdik, syahdu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.